Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Ayuhannas, masyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Syarh Usulil Iman, penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan. Sehingga di dalam kitab tersebut beliau memaparkan, menjelaskan kepada kita tentang pondasi-pondasi keimanan yang harus dijalankan bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin. Barakallahu fikum. Maka Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah, dan seterusnya, tentunya dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang sesuai diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itulah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Di dalam menjalankan agama, di bawah bimbingan ilmu, apa yang datang dari Rasul dan apa yang datang dari Al-Kitab. Kita akan memasuki keimanan yang kedua, atau prinsip keimanan yang kedua. Kata beliau, al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, beriman terhadap malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-malaikatu, ada pun yang dimaksud dengan malaikah, alamun ghaibiyun, makhlukun abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahu min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyah syai'un. Adapun al-malaikah, malaikat itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang gaib. Mereka adalah makhlukun. Mereka itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Abiduna lillahi ta'ala. Mereka adalah yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para malaikat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka adalah abiduna lillah, senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian Syekh mengingatkan, wa laysa lahu min khasa'isir rububiyah wal uluhiyah syai'un. Mereka para malaikat tidak memiliki kekhususan, ya, tidak memiliki kekhususan dari sisi rububiyah sedikitpun. Artinya para malaikat tidak ikut andil di dalam penciptaan alam semesta, pengaturan alam semesta. Wal uluhiyah juga mereka para malaikat tidak memiliki kekhususan dari sisi uluhiyah, artinya mereka tidak berhak untuk diibadai. Setinggi apapun kedudukan mereka, tidak berhak untuk disembah. Ini malaikat. Sehingga di sini terdapat faedah, kalau malaikat yang merupakan makhluk Allah yang abidun, yang senantiasa tunduk beribadah kepada Allah, tidak berhak untuk disembah sedikitpun. Maka bagaimana yang kedudukannya di bawah mereka, para malaikat. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah menciptakan mereka, para malaikat, min nur, dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyadu tam li'amrihi. Dan Allah memberikan kepada mereka, para malaikat, al-inqiyad, ketundukan yang sempurna, li amrihi, terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para malaikat. Ini para malaikat, Allah beri mereka ketundukan kepada Allah yang tam, yang sempurna, terhadap perintah-perintahnya. Dan juga Allah memberikan kepada mereka wal-quwatu ala tanfidhihi. Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka, para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberikan kepada mereka ketundukan yang sempurna, kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun yusabbihuna layla wan nahara la yafturun. Dan para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, la yastakbirun, mereka tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yastakhsirun, dan juga tidak pernah bosan. Tidak sombong dan juga tidak bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka para malaikat senantiasa bertasbih, beribadah kepada Allah di malam hari maupun di siang hari. La yafturun, tidak ada henti-hentinya, terus melakukan ibadah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah malaikat, barakallahu fikum, yang harus kita imani. Wahum adadun kathirun. Pembahasan berikutnya kata Syekh, dan malaikat itu jumlahnya sangat banyak. La yuhsihim ilallahu ta'ala. Tidak ada yang bisa menghitung mereka jumlah para malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya jumlah para malaikat, barakallahu fikum, sangatlah banyak. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Waqad sabata fi sahihain. Sungguh telah ditetapkan di dalam sahihain. Min hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhuma fi kisatil mi'raj. Di dalam kisah al-mi'raj. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul baitul ma'mur. Bahwasanya Nabi pernah naik ke baitul ma'mur. Lihat. Fis sama, di langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli fihi kullu yawmin sab'una alfin malakin. Bahwasanya setiap harinya di Baitul Ma'mur salat di dalamnya 70 ribu malaikat. Idza kharaju lam ya'udu, apabila yang salat itu keluar tidak kembali lagi, ya. Kemudian masuk para malaikat yang lainnya. Ini setiap harinya. 70 ribu malaikat. Salat di Baitul Ma'mur. Setelah itu selesai salat, keluar. Nanti masuk malaikat yang lainnya. Yang sudah salat di situ tidak kembali lagi. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya jumlah para malaikat sangat-sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit tentang gambaran bagaimana para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, wal imanu bil malaikah yatadhammanu arba'atu umur. Dan beriman kepada para malaikat meliputi di dalamnya empat perkara. Empat perkara yang harus kita imani terkait beriman kepada para malaikat. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi atau biwujudihim, mengimani wujud-wujudnya para malaikat. Ini yang sebagian diingkari oleh ahlul batil, oleh ahlul bid'ah, oleh azza'ighin fi kulubihim, oleh orang-orang yang berpenyakit di dalam hati-hati mereka, mengimani, mengingkari tentang wujudnya mereka para malaikat. Asani yang kedua, al-imanu biman alimnasmahu minhum bismihi. Mengimani terkait tentang nama-nama mereka malaikat yang telah Allah beritahukan kepada kita. Contohnya seperti Jibril, Qajibril, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Wa man lam na'lam ismahu, bagaimana kita terkait dengan malaikat yang kita tidak tahu namanya. Atau syekh, adapun yang tidak tahu namanya, nu'minu bihim ijmalan. Kita mengimani secara umum. Ya. Kita mengimani secara umum. Nu'minu bihi ijmalan. Ini yang kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau tidak tahu bukan artinya dipaksa-paksakan. Kita mengimani secara ijmal, secara umum. Artinya di sana ada malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-imanu bima'alimna min sifatihim. mengimani terkait dengan sifat-sifat mereka yang telah Allah beritahukan kepada kita. Contohnya kasifati Jibril seperti sifatnya malaikat Jibril. Bagaimana sifat malaikat Jibril? Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a ala sifatihi, melihat sifatnya malaikat Jibril allati khuliqa 'alaiha, ya. Itu yang malaikat Jibril diciptakan di atas sifat aslinya. Bagaimana? Kata Nabi, walau sita mi'atu janah qad sadal ufuq. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kata Nabi, sungguh telah menutupi ufuk. Ya. Ini malaikat Jibril. Barakallahu fikum. Juga kita mengimani wa qad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati rajulin. Dan terkadang para malaikat berubah dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ila hay'ati rajulin, berubah menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Ini malaikat. Sebagai contoh kata Syekh, kama hasala li Jibril hina arsalahu Allah taala ila Maryam, sebagaimana yang terjadi pada malaikat Jibril tatkala Allah subhanahu wa taala mengutus kepada Maryam. Fatamatsala lahu basharan sawiya, maka malaikat Jibril berubah menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Ini dengan izin dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahina ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi ashabihi, yang mana beliau itu sedang duduk dengan para sahabatnya. Ja'ahu, maka datanglah malaikat Jibril bisifatin, dengan sifat, ya, bisifati rajulin sadidu bayadi thiyab sadidu sawadu syari. Yaitu datang malaikat Jibril dengan sifat seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, ya. Datang demikian malaikat Jibril. La yura alaihi atharus safar, yang mana tidak nampak, tidak kelihatan pada malaikat Jibril tanda-tanda perjalanan. Pada laki-laki tersebut yang memakai pakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, tidak kelihatan, tidak nampak pada orang tersebut tanda habis safar, perjalanan. Wala ya'rifuhu ahadun minas sahabah, dan dari kalangan sahabat pun tidak ada yang mengenalnya. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya malaikat Jibril fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wasuila nabiyyu, maka Nabi ditanya oleh malaikat Jibril anil Islam, tentang Islam. Wal iman, tentang iman. Wal ihsan, tentang ihsan. Wasa', juga malaikat Jibril ditanya, apa nak Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, maka Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi a'lama man sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih ngerti, lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Sama-sama tidak ngerti. Sehingga akhirnya malaikat Jibril bertanya wa amaratiha, bertanya tentang tanda-tandanya. Bagaimana tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Wa ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan membeberkan apa itu iman, apa itu ihsan, apa kapan terjadinya hari kiamat, tanda-tandanya, maka malaikat Jibril tersebut fantalaqa, pergi. Sumaqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Inilah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian. Nih. Sehingga barakallahu fikum, syahidnya di sini bahwasanya di sana terkadang malaikat itu berubah, ya. Malaikat itu berubah barakallahu fikum menjadi apa? Laki-laki yang sempurna. Kemudian selanjutnya. Wa kadzalika al-malaikatu. Begitu juga malaikat. Alladzina arsalahumullahu ta'ala ila Ibrahim wal Lut. Kanu ala sifati rajulin. Begitu juga malaikat yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim, yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga yang Allah utus kepada Lut, yang mana disebutkan ala sifati rijal, yang mereka berbentuk seorang laki-laki. Ala sifati rijal, yang mereka itu berbentuk seorang laki-laki. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, yang keempat terkait dengan beriman kepada para malaikat, al-imanu bima alimna, mengimani dengan apa yang telah diberitahukan kepada kita, min a'malihim, terkait dengan tugas-tugas mereka para malaikat. Allati yakumuna biha bi amrillahi ta'ala, yaitu tugas-tugas yang mereka jalankan dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang diperintahkan katasbihihi, ada yang ditugaskan khusus untuk bertasbih kepada Allah lailan wa nahar, ya. Wa ta'abud lahu lailan wa nahara biduni malalin wala futur. Dan ada yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah lailan wa nahara, baik di malam hari dan di siang hari, tanpa bosan, ya. Tanpa bosan barakallahu fikum, wala futur, dan tidak pula berhenti, terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Bahkan kata syiwa qad yakunu li ba'dihim a'malu khasah, bahkan terkadang sebagian mereka ada yang mendapatkan tugas-tugas secara khusus, ya. Malaikat di sebagian mereka ada yang mendapatkan tugas-tugas secara khusus. Contohnya siapa? Mislu Jibril al-aminu ala wahyillahi ta'ala yursiluhu Allahu bihi ilal anbiya'i wa rusul. Contohnya malaikat Jibril yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Ini tugas secara khas, secara khusus. Dikasih tugas apa? Menyampaikan wahyu. Sehingga dari kalangan malaikat yang sangat dimusuhi oleh mereka orang-orang Yahudi adalah malaikat Jibril, ya. Dituduh bahwa malaikat Jibril telah khianat, ya. Barakallahu fikum. Contoh berikutnya, wa mislu Mikail, malaikat Mikail, al-muwakkalu bil-qatri. Apa itu al-qatr? Abil matari wan nabat. Malaikat yang dikasih tugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada sendiri malaikat yang ditugaskan seperti itu. Contoh berikutnya adalah Israfil al-muwakkalu bin-nafkhi fis-sur 'inda qiyamis sa'ah wal ba'sil khalqi. Malaikat Israfil yang diberi tugas oleh Allah bin-nafkhi fis-sur untuk meniup sangkakala. Yang mana peniupan sangkakala barakallahu fikum terjadi maratain. Terjadi dua kali. Yang pertama barakallahu fikum inda qiyamis sa'ah. Tatkala terjadinya hari kiamat. Tatkala bumi ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wab'atsil khalqi. Tatkala manusia kembali dihidupkan oleh Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ini peniupan sangkakala yang kedua. Yaitu tatkala apa? Dibangkitkannya manusia. Barakallahu fikum. Di sana ada malaikat sendiri yang ditugaskan untuk binafkhi fis-sur. Contoh berikutnya adalah malakul maut, malaikat al-maut. Al-muaqqalu biqabdil arwahi indal maut, yang diberi tugas untuk menahan ruh-ruh manusia indal maut tatkala mereka meninggal dunia. Dan juga di sana ada al-malaku bil al-muwakkalu bin nar wa huwa khazinun nar. Ada malaikat yang diberi tugas untuk menjaga neraka. Sehingga disebut malaikat tersebut adalah penjaga neraka. Kemudian contoh berikutnya adalah al-malaikatu al-muwakkilina bil ajnah fil arham. Yaitu para malaikat yang mereka diberi tugas untuk mengurusi janin fil arham, di dalam rahim. Idza tamalil insani arba'ata ashurin fi batni ummihi. Tatkala manusia sudah sempurna 4 bulan di dalam perut seorang ibu. Ba'asallahu ilaihi malakan. Tatkala janin sudah berusia 4 bulan di dalam perut ibu, maka Allah mengutus padanya malaikat wa amarahu bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Maka Allah memerintahkan untuk menulis rizkinya, ajalnya, kematiannya, amalnya, celaka atau bahagia. Disuruh Allah mengutus malaikat. Barakallahu fikum. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, janin setelah sempurna 4 bulan yuhkam, dihukumi ya, manusia yang sempurna ya. Sehingga tatkala terjadi keguguran setelah usia 4 bulan ya, padanya barakallahu fikum, janin tersebut diperlakukan seperti manusia yang sudah sempurna, yaitu dimandiin, dikafani, disolatin, dikuburkan, dan seterusnya. Ya. Ini setelah 4 bulan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, malaikat yang berikutnya adalah al-malaikatu al-muwakkilina bihifdhi a'mali bani Adam. Malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menjaga amalan-amalan Bani Adam. Ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menjaga amalan-amalan Bani Adam. Wa kitabatiha likulli syakhsin, untuk menulis amalan setiap manusia. Barakallahu fikum. Wa likulli syakhsin malakan, dan setiap manusia itu ada 2 malaikat. Anil yamin, ahaduhum anil yamin, ada yang di sebelah kanan. Wa anis simal, dan ada yang di sebelah kiri. Ini setiap manusia ada 2 malaikat. Loh, tapi kok kita gak pernah melihat? Pembahasannya di atas tadi, bahwasanya malaikat itu apa? Gaib. Kita tidak melihatnya. tapi kita wajib untuk mengimaninya. Kalau kita mengkufuri, bisa kafir nanti. Barakallahu fikum. Karena ini pondasi keimanan. Kemudian contoh yang berikutnya adalah al-malaikatu al-muwakilina bisu'alil mayit. Malaikat, para malaikat yang mereka diberi tugas untuk menanyai mayit. Ada malaikat tersendiri, para malaikat tersendiri yang diberi tugas oleh Allah untuk menanyai al-mayit. Idza wada'a fi qabrihi, tatkala mayit tersebut wudi'a, diletakkan di dalam kuburnya. Ya'tihi malakan, datanglah dua malaikat. Yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Dua malaikat tersebut menanyakan tentang siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Inilah yang disebut dengan fitnatul qabri. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Ya. Dan mereka orang-orang yang bisa menjawab dengan benar, barakallahu fikum, adalah mereka orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqamah akan diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Wa yuthbitullahu alladhina amanu biqawli thabit. Allah akan menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, sehingga tatkala ditanya bisa menjawab dengan benar. Wa yudhilullahu dhalimin. Maka Allah akan menyesatkan mereka orang-orang yang berbuat zalim. Maka orang-orang kafir akan mengatakan, ha ha la adri. Ini jawabannya orang kafir. Walaupun mungkin waktu di dunia dia hafal, tapi di alam kubur, barakallahu fikum, kaitannya dengan keimanan dan amalan saleh. Wal munafiq, adapun orang-orang munafik awil murtab, atau orang-orang yang ragu, dia akan mengatakan, la adri, saya tidak ngerti. Hanya saja samituna saya kuluna syai'an fakultuhu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya ikut mengucapkannya. Ini orang-orang munafik atau orang-orang yang ragu di dalam keimanannya. Barakallahu fikum. Inilah empat perkara terkait beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wal imanu bil malaikah, adapun beriman kepada malaikat-malaikat, yasmaratu dalilatan, akan menghasilkan, yasmara, samaratan, samaratin jalilah, akan menghasilkan buah yang sangat bagus. Apa diantaranya? Al-awalu, orang yang benar-benar beriman kepada malaikat, dia akan mendapatkan faidah, pelajaran-pelajaran yang sangat bagus. Yang pertama, barakallahu fikum, al-ilmu. Ilmu, pengetahuan. Bi'azamatillahi ta'ala wa kuwatihi. Pengetahuan, pengertian tentang besarnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kuatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sultanihi, dan besarnya kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Faedah yang pertama, tatkala seorang benar-benar beriman kepada malaikat dengan keimanan yang sebenar-benarnya, orang tersebut akan mengerti keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah, besarnya kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Dikarenakan besarnya makhluk yang dicipta menunjukkan apa? Besarnya pula yang mencipta. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, tatkala seorang itu beriman kepada malaikat dengan keimanan yang benar, syukrullahi ta'ala ala inayatihi bibani Adam. orang tersebut akan bersyukur kepada Allah atas penjagaan yang Allah berikan kepada Bani Adam. Ya. Orang tersebut akan memiliki rasa syukur kepada Allah ala inayatihi bi Bani Adam, atas penjagaan yang Allah berikan kepada Bani Adam. Haswa kalamin haula'il malaika man yaqumu bihifdhihim, yang mana Allah menugaskan kepada mereka para malaikat, ada yang mendapatkan tugas untuk menjaga mereka manusia. Barakallahu fikum. Wa kitabati a'malihim, ada yang ditugaskan untuk menulis amalan-amalan mereka. Wa ghairi dzalik min masalihihim, dan selain dari itu dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian faedah yang ketiga, tatkala seorang itu beriman kepada para malaikat, asalis mahabbatul malaikah, kita akan memiliki rasa cinta kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Ala maqamu bihi min ibadatillahi ta'ala, atas apa yang telah mereka kerjakan dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara faedah-faedah atau hasil buah seorang beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa qad anqara qaumun minal za'irin qaunul malaikata adzaman, dan sungguh telah mengingkari suatu kaum yang mereka menyimpang hatinya, mengingkari tentang malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki jasad. Mereka hanya mengatakan waqalu, ini orang-orang yang menyimpang, bagaimana ucapan mereka tentang malaikat, innahum ibaratun an qawiyil khairil kaminah fil makhlukat. Jadi kata mereka, malaikat itu adalah ibarah, gambaran kebaikan yang terpendam pada manusia. Itu namanya malaikat. Jadi kalau ada orang memiliki kebaikan yang kuat terpendam, itu namanya malaikat. Ini sebagian za'irin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang disimpangkan hatinya. Maka orang yang meyakini seperti ini kata Syekh, wa hadza takdzibun li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Orang yang seperti ini mengingkari malaikat, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an, mendustakan hadis-hadis Rasul, bahkan mendustakan ijma'il muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Karena umat Islam semuanya sepakat dan mengimani tentang adanya malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, kok ini mengingkari? Barakallahu fikum. Maka sungguh dia telah bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir. Orang yang mengingkari malaikat, sungguh dia telah bertentangan dengan firman Allah di dalam surat Fatir ayat yang pertama. Yang Allah sebutkan, alhamdulillah, fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikah rusulan, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, fatiris samawat, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan telah menciptakan malaikat rusulan sebagai utusan Allah, yang mana para malaikat memiliki sayap-sayap, mathna wa thulatha wa rubah, ada yang dua-dua, tiga-tiga, dan empat. Barakallahu fikum. Di sini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya malaikat. Loh, kok di sana makhluk manusia mengatakan tidak ada. Malaikat itu artinya adalah kebaikan yang terpendam di dalam hati. berarti dia telah mengingkari satu surat Fatir ini. Juga mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50 tentang kisah orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang kafir, tatkala datang kepada mereka sakaratul maut. Allah menyatakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tidaklah engkau melihat idh yatawaffal ladzina kafaru, tatkala orang-orang kafir hendak meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, al malaikah, para malaikat, yadribuna wujuhahum, memukuli wajah-wajah mereka dan memukuli punggung-punggung mereka. Inilah keadaan orang-orang kafir inda sakaratil maut, tatkala dalam keadaan sakaratul maut. Para malaikat turun, tapi dalam rangka apa? Untuk memukuli wajah-wajah mereka dan memukuli punggung-punggung mereka. Barakallahu fikum. Begitu juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-93. Atau tadi dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50, ya. Ini juga menetapkan adanya para malaikat. Sehingga malaikat bukan apa? Kekuatan yang terpendam di dalam hati, bukan. Kekuatan apa? Keinginan baik yang terpendam dalam hati, bukan. Tapi benar-benar memiliki jasad, hanya saja mereka itu adalah gaib. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan, tatkala orang-orang kafir, ya, mereka meninggal dunia, turunlah para malaikat, yadribuna wujuhahum, memukuli wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Tidaklah engkau melihat tatkala orang-orang zalim, mereka orang-orang yang berbuat zalim, baik orang-orang kufar maupun orang-orang munafiqun, fi ghamaratil maut, tatkala mereka dalam keadaan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat memukul orang tersebut dengan tangan-tangan mereka sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarlah ruh-ruh kalian. Ini juga dalil yang menunjukkan tentang adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat bukan hanya apa? Kebaikan yang terpendam sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang. Juga di dalam surat Saba ayat yang ke-23, ini juga membantah mereka orang-orang yang menentang tidak ada malaikat. Yang menentang mengatakan tidak ada malaikat. Allah sebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Sehingga tatkala fuzzi'a an qulubihim, hilang rasa takut dari hati-hati mereka, para malaikat. Qalu madza qala rabbukum, para malaikat bertanya apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian. Qalul haqq, mereka menjawab kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dialah Allah maha tinggi dan maha besar. Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, maka para malaikat kena rasa takutnya kepada Allah, pingsan. Sehingga wa idza fuzi'a an qulubihim, tatkala hilang rasa takut dari hati-hati mereka, mereka mengatakan qala madza qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Barakallahu fikum. Ini juga dalil yang menunjukkan di sana ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi ahli al-jannah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli al-jannah, para penduduk surga nanti, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ubaddar. Tatkala ahlul jannah berada di dalam surga, wal malaikah dan para malaikat, yadkhuluna alaihim, masuk kepada mereka ahlul jannah. Mingkuli bab, dari masing-masing pintu, sambil mengucapkan salamun alaikum, keberuntungan, keselamatan bagi kalian, bima sabartum, dengan apa yang kalian sabar. Fa ni'ma ubaddar, dan ini merupakan sebaik-baik tempat tinggal. Itu surga. Inilah balasan orang-orang yang sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan surganya Allah dan disambut oleh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, atau dalil yang berikutnya adalah dari hadis yang menunjukkan malaikat itu memiliki jasad. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza ahaballahu al-'abda nada Jibrilu, innallaha yuhibbu fulanan fa'akhibuh. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah orang tersebut. Wa yuhibbuhu Jibril, Jibril pun mencintai orang tersebut. Fa yunadi Jibrilu fi ahli sama, kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit. Malaikat Jibril mengatakan, inna allaha yuhibbu fulanan fa'ahibuh, maka sesungguhnya Allah mencintai si fulan, hamba si alan, maka cintailah oleh kalian hamba tersebut yang telah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhibbuhu ahlus sama, akhirnya pun penduduk langit ini, para malaikat, mencintai hamba tadi yang telah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Suma yudha'u lahul qabul fil ardi, kemudian Allah menjadikan untuk orang tersebut al-qabul, diterima fil ardi, di muka bumi. Barakallahu fikum. Ini juga dalil bukti secara nyata bahwasanya malaikat itu apa? Memiliki jasad, memiliki wujud, bukan perasaan baik yang terpendam. Dan juga barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fihi aidah, itu dalam hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza kana yaumul jum'ah, apabila pada hari Jumat, kana ala kulli babin min ababil masjid malaikah. Perhatikan di sini. Jadi kata Nabi, kalau pada hari Jumat di masing-masing pintu masjid, di situ terdapat para malaikat. Yaktubunal awal afal awal, menulis siapakah orang yang datang awal, kemudian siapa yang berikutnya. Di situ, di pintu-pintu masjid, dijaga para malaikat. Fa'idha jalasal imamu tuwusuhufa, maka apabila imam yang mau berkhutbah sudah naik mimbar, duduk di atas mimbar, maka para malaikat sudah menutup tulisannya. Waja'u yastami'una dzikra, mereka ikut datang dan mendengarkan khutbah. Ini setiap Jumat kata Nabi. Kalau sudah dari Jumat, para malaikat itu nunggu di pintu-pintu apa? Masjid. Mereka apa? Yaktubunal awwal fal awwal, menulis, mendata siapa orang yang datang pertama dan seterusnya. Kalau sudah imam sudah naik mimbar, maka lembaran-lembaran tersebut ditutup dan mereka ikut datang mendengarkan adzikra. Ya waja'u yastami'una adzikra, mereka datang dan ikut mendengarkan adzikra, itu apa? Khutbah yang disampaikan oleh al-imam atau yang disampaikan oleh khatib tadi. Ya. Sehingga di sini dijelaskan oleh para ulama anjuran kepada kaum muslimin, kepada rijalul muslim, kepada kaum laki-laki, ya, untuk apa? Mubakiran, untuk bersegera di pagi-pagi mendatangi masjid untuk apa? Menjalankan ibadah salat Jumat, datang untuk berzikir, berdoa, qiraatul Quran dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka ini semua dalil-dalil dari Al-Quran maupun dalil-dalil dari hadis, kata Nabi, wahadihin nususu, kata Syekh, wahadihin nususu sarihatun. Ini semua adalah dalil-dalil yang sangat gamblang. Fi anal malaikah, bahwasanya malaikat, adzamun la qawiya ma'naviyah. Bahwasanya malaikat itu memiliki jasad, bukan hanya sekedar kekuatan yang ada di dalam hati, kekuatan yang terpendam, sebagaimana yang disebutkan oleh mereka orang-orang yang berpenyakit hatinya. Kama qala za'ighuna, sebagaimana telah diucapkan oleh mereka orang-orang yang za'ighun, orang-orang yang berpenyakit hati mereka. Wa'ala muqtadha hadhihi nusus, maka berdasarkan kandungan dalil-dalil ini, ajma'al muslimun, para kaum muslimin sepakat tentang adanya malaikat. Sekali lagi, sehingga orang yang mengingkari adanya malaikat, barakallahu fikum, berarti dia telah mengingkari dalil minal kitab wa dalil minas sunnah, dan mengingkari ijma'ul ummah atau ijma'ul muslimin. Ya. Itulah beberapa pembahasan terkait dengan beriman terhadap malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, barakallahu fikum, al-imanu bil kutub, mengimani tentang kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini masuk juga dalam keimanan yang wajib untuk kita imani. Al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kutubu jam'u kitabin, kutub tunggalnya itu kitab. Jadi kalau jamak banyak itu dalam bahasa Arabnya kutubun. Bima'na maktub, yang artinya maktub, yang tertulis. Wal muradu biha huna, yang dimaksud kitab-kitab di sini yang wajib diimani, kata Syekh, al-kutubul lati anzalaha ta'ala ala rusulihi rahmatanil khalqi wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Perhatikan di sini. Yang dimaksud beriman terhadap kitab-kitab adalah kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya. Tujuannya untuk apa Allah menurunkan Alkitab? Rahmatanil khalqi, sebagai bentuk kasih sayang kepada makhluknya. Wahidayatan lahum, dan sebagai bentuk hidayah buat mereka. Liyasilu biha ila sa'adatihim, sehingga sampailah mereka dengan mengamalkan kitab-kitab tersebut, sampailah ila sa'adatihim, kepada kebahagiaan mereka, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga di sini Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan tentang tujuan Allah menurunkan Alkitab. Yang pertama adalah sebagai rahmatanil khalqi, kasih sayang kepada makhluknya. Wa hidayatan lahum, sebagai bentuk hidayah untuk mereka. Barakallahu fikum. Sehingga dengan orang tersebut berpegang teguh dengan Alkitab, dia akan sampai, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab, kata Syekh juga, yatadhammanu arba'atu umur, meliputi di dalamnya empat perkara. Al-awalu, yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa, mengimani bahwasanya kitab tersebut atau kitab-kitab tersebut benar-benar turunnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala seorang meragukan, ya, berarti dia telah apa? Mengingkari terhadap kitab-kitab tersebut. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, tatkala Nabi SAW mengkhabarkan telah turun kepadanya Alkitab, ya, mereka meragukan. Ya. Mereka meragukan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua terkait beriman dengan kitab-kitab, al-imanu bima'allim nasmahu minha bismihi. Mengimani dengan apa yang telah diberitahukan kepada kita dari nama-nama kitab tersebut. Al-Quran, contohnya adalah Al-Quran allati nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah nyatakan sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikra. Dijelaskan oleh ahli tafsir itu Al-Qur'an. Allah turunkan. Dan Allah mengatakan wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut, yang akan menjaga adz-dzikra tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat Al-Quran barakallahu fikum senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taurah alati unzilat ala Musa alaihi salam, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wal injil alati unzila ala Isa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa zabur, ini kitab Zabur, alladhi utihi Dawud, yang diberikan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam. Wa malam na'lam ismahu, adapun yang kita tidak mengenal dan mengetahui namanya, fanu'minu bihi ijmalan, kita mengimani secara ijmal, secara umum. Kemudian yang ketiga terkait beriman kepada kitab adalah tasdiqu masaha min akhbariha ka akhbaril quran wa akhbari ma lam yubadal aw yuharif min kutubis sabiqah. Yang ketiga terkait beriman kepada Alkitab adalah membenarkan apa yang telah benar khabarnya. Ya, membenarkan khabar-khabar yang datang dari kitab tersebut. Contohnya ka akhbaril Quran, seperti khabar-khabar yang telah dikhabarkan dalam Al-Quran. Wa akhbar, dan khabar-khabar malam yubaddal, yang belum dirubah atau diganti, min kutubis sabiqah, dari kitab-kitab yang telah lewat. Zabur, Taurat, dan seterusnya. Injil. Ini dari kitab-kitab yang telah lewat. Kita membenarkan dengan syarat kalau belum diganti dan di rubah-rubah. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat terkait beriman kepada Alkitab adalah al-amalu bi ahkam malam yunsakh minha waridha wa taslim bihi sawa'un fihi ma hikmatu fahimna hikmatahu aw lam nafhamha. Yang keempat adalah mengamalkan terkait hukum-hukum yang ada di dalam kitab tersebut yang belum dihapus, serta ridha dan tunduk kepada hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam kitab tersebut. Baik kita memahami faedahnya, hikmahnya, ataukah tidak. Kalau itu hukum sudah datang dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul, maka wajib bagi kita untuk ridha dan tunduk kepada hukum tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.